Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa'inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdathatuha fa'inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih kita pada pembahasan wujubul imani bil yaumil akhir wa ma fihi min adzabin wa na'imin. Wajibnya beriman dengan hari akhir dan segala apa yang terjadi di hari itu berupa azab dan na'im, yaitu kenikmatan. Kita telah selesai membaca al-matan, yaitu apa yang dijelaskan oleh al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka di malam hari ini kita akan lanjutkan membaca syarahnya. Sebelum kita lanjutkan, ada satu hal yang perlu untuk disebutkan, yaitu terkait hadis al-Miqdad Ibnu al-Aswad yang disebutkan di Ta'liq di halaman 82, yaitu hadis yang menyebutkan tentang di padang mahsyar nanti, itu di Arasatul Qiyamah, matahari akan didekatkan. Maka ketika itu terjadi, apa yang terjadi? Manusia seluruhnya akan berkeringat sesuai dengan kadar amalannya. Minhum man yakunu ila ka'baihi, di antara mereka ada yang keringatnya mencapai kedua mata kakinya. Wa minhum man yakunu ila rukbataihi, dan di antara mereka ada yang sampai di kedua lututnya. Ini berbeda-beda sesuai dengan kadar amalannya. Wa minhum man yakunu ila haqwaihi. Haqwaihi ay al-khasr. Haqwaih maknanya adalah al-khasr, yaitu pinggang. Di antara mereka ada yang keringatnya mencapai pinggang-pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljaman. Dan di antara mereka ada yang keringatnya sampai menenggelamkan mereka. Wa syara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi ila fihi. Rasulullah sambil mengisyaratkan kepada mulutnya, yaitu tenggelam mencapai mulutnya. Dan ini adalah perkara yang wajib untuk kita imani, walaupun ketika itu manusia saling berdekatan satu dengan yang lain, berdesak-desakan satu dengan yang lain di hari itu. Tapi bisa jadi seorang yang di sebelahnya ditenggelamkan sampai kedua mata kakinya, di orang yang lain yang ada di sebelahnya persis tenggelam sampai ke mulutnya. Ini semua adalah perkara yang mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu untuk melakukan itu semua, dan yang wajib bagi kita adalah mengimaninya sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Barakallahu fikum. Kita akan baca syarah yang disebutkan oleh Asy-Syarih Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Qala Asy-Syarhu hadzal faslu fi ru'yatil mu'minina li rabbihim. تقدم أن المؤمنين بالجملة يؤمنون بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. Pasal ini menjelaskan tentang ru'yatul mu'minin li rabbihim. Bahwasanya kaum mukminin akan melihat kepada Rabb mereka. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan rinciannya bagaimana kaum mukminin melihat Rabb mereka, berapa kali hal itu akan terjadi. Begitu pula penjelasan tentang orang-orang kafir dan orang-orang munafikun, ya, apakah mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, sudah kita sebutkan rinciannya pada pertemuan yang lalu. Taqaddama annal mu'minina bil jumlati yu'minun. Dan telah berlalu penjelasan bahwasanya kaum mukminin secara umum bil jumlah beriman kepada setiap apa yang ma akhbarallahu bihi wa rasuluh. Setiap apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam min amril jannati wan nar, baik terkait dengan perkara surga dan neraka, bagaimana sifat-sifat surga al-jannah, bagaimana sifat-sifat an-nar neraka, apa yang terjadi di dalam keduanya, wal malaikati was-suhuf, begitu pula beriman dengan perkara yang terkait dengan para malaikat, was-suhuf dan catatan amalan, wal mizan timbangan amalan, wal hisab perhitungan, wal jaza balasan amalan, wa ghairi hadza min syu'unil akhirah, dan yang selain ini dari perkara-perkara akhirat. Kullu hadza yu'minu bihi ahlus sunnati wal jama'ati 'ala sabilil umum. Ini semua ahlus sunnah wal jama'ah mengimaninya secara umum. Wa min dzalika al-imanu bi annal mu'minina yarawna rabbahum yawmal qiyamati. Di antara keimanan itu adalah bahwasanya kaum mukminin akan melihat Rabb mereka di hari kiamat. Hadza min akhbari yaumil qiyamah. Ini termasuk berita-berita tentang hari kiamat. Annal mu'minina yarawna rabbahum yawmal qiyamati 'ayanan bi absarihim. Bahwasanya kaum mukminin melihat Rab-rab mereka di hari kiamat nanti ayanan bi absarihim, dengan mata-mata mereka secara langsung, ya. Jadi mereka langsung melihat kepada Allah dengan mata kepala mereka sendiri. Ayanan masdaru ayana. Ayan adalah masdar, bentuk masdar dari ayana. Ini fiilnya, fiil madinya, ya, fiil madinya, ayana, yu'ayinu, fi'il mudhari'nya, ayanan, ini masdarnya, wa mu'ayanatan, masdar bentuk yang kedua, bisa disebut juga dengan mu'ayanah, ini sama, dua bentuk masdar dari ayana, bisa memakai wazan ayan, atau bisa memakai wazan mu'ayanah. Mithlu qatala qitalan wa muqatalatan, sebagaimana fi'il qatala, wazan masdarnya ada dua, bisa berwazan fi'al, ya, qital, bisa muqatalah, yaitu dengan wazan mufa'alah. Wa hasaba hisaban wa muhasabatan, begitu pula fi'il hasaba, bentuk masdarnya ada dua, bisa hisab, bisa muhasabah. Maknanya sama. Wajadala jidalan wa mujadalah. Begitu pula fi'il jadala, bisa jidal, bisa mujadalah. Masdarnya. Fahum yarawna rabbahum ayanan. Maka mereka kaum mukminin akan melihat Allah dengan mata-mata mereka. Ya'ni bil absar. Ru'yatan wadihatan laisa fiha syakkun. Ayanan maknanya adalah bil absar. Dengan mata. Ya. Ru'yatan wadihah, dengan penglihatan yang jelas, tidak ada keraguan padanya sedikit pun. Wala syubhatun, dan tidak ada kesamaran padanya. Jelas, ya, melihat Allah secara jelas dengan mata-mata mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kama tarawnal qamara lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi, sebagaimana kalian melihat rembulan. Ini menggambarkan betapa jelasnya ketika kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jelasnya seperti ketika kalian melihat bulan di malam bulan purnama. Ya, bulan ketika malam bulan purnama sangat jelas karena bentuknya paling sempurna. La tudammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Wa kama yarawna asy-syamsa sahwan. Ya, ketika malam bulan purnama semua orang bisa melihat bulan dimanapun dia berada, tidak berdesak-desakan. Wa kama yarawna asy-syamsa sahwan. Dan sebagaimana kalian melihat matahari di hari yang cerah. Di hari yang cerah tidak ada mendung sedikit pun. Tidak ada awan sedikit pun yang menutupi matahari. Laisa dunaha sahabun, tidak ada di bawahnya sedikit pun awan yang menutupinya. Kama akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihadza alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang diberitakan oleh nabi alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullah ammal kuffar. Tadi terkait dengan kaum mukminin. Adapun orang-orang kafir, fala yarawna dhalika yuhjabun. Mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka yuhjabun, dihalangi, terhalang untuk melihat Allah. Kama qala Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Yani yawmal qiyamah. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin ay yani yawmal qiyamah lamahjubun. Bahkan sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang kafir, di hari itu, di hari kiamat nanti, akan terhalang dari Rabb mereka. Dalam surat Al-Mutaffifin. Wal mu'minuna yarawna ru'yatan. Adapun orang-orang mukmin akan melihat Allah dua kali. Yang pertama, ar-ru'yatu fil mawqif. Ru'yatun khasatun bihim duna ahlil mawqif. Ketika di padang mahsyar. Ketika hari di mana pertama kali manusia dikumpulkan di satu padang yang luas, dikumpulkan di situ. Nah, disitulah kaum mukminin pertama kali akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ru'yah di padang mauqif atau sering juga disebut dengan padang mahsyar. Disebut mauqif karena di situ tempat manusia dikumpulkan dalam keadaan berdiri seluruhnya. Disebut padang mahsyar karena disitulah dikumpulkan seluruh makhluk. Ru'yatun khasah. Ru'yah yang khusus sifatnya duna ahlil mauqif. Ya, yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang lain atau golongan yang lain dari ahlul mauqif. Yang kedua, thumma yarawnahu kama yasha'u subhanahu wa ta'ala fil jannah. Kali yang kedua, kaum mukminin akan melihat Allah dengan kaifiyah yang Allah kehendaki di jannah. Fil awqatil lati yakshifu lahum fiha al-hijaba an wajhil karim. Yaitu di mana atau di waktu-waktu tertentu di mana Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap hijabnya dari kaum mukminin, itu hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia. Jadi Allah menentukan waktu-waktu tertentu, waktu-waktu khusus bagi penghuni jannah untuk bisa melihat wajahnya yang maha mulia. Falahum fil jannati awqatun mu'ayyanatun yarawnahu fiha ala hasabi manazilihim fi awqatin mutakarrirah. Maka mereka, kaum mukminin di jannah akan mendapatkan waktu-waktu khusus yang ditentukan di mana mereka melihat Allah di waktu-waktu tersebut sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka di Al-Jannah. Semakin tinggi tingkatannya, maka akan semakin tinggi kenikmatan dan kelezatan yang mereka rasakan ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. fi awqatin mutakarrirah, dan ini terjadi di waktu yang berulang-ulang, ya. Jadi tidak hanya sekali, tapi Allah menentukannya waktu-waktu khusus, ya, dan ditentukan. Nasallallahu ta'ala ayyaj'alana min ahlil jannah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, dan di antara prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah, al-imanu bi kulli ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu min amril akhirah, adalah beriman dengan segala apa yang Allah beritakan dan Rasulnya dari perkara-perkara akhirat. Wal jannati wan nar, berita-berita yang terkait dengan al-jannah, surga dan neraka. Wal hisab wal jaza, perhitungan dan balasan. Kullu hadza yu'minu bihi ahlus sunnati wal jamaah, seluruhnya ini semua ahlus sunnah wal jamaah beriman dengannya. Wa min dzalika, di antara itu atau di antaranya adalah al-imanu bi'adzabil qabri wa na'imih, beriman dengan azab kubur dan nikmat kubur. Ketika manusia, seorang hamba meninggal dunia, dikuburkan di dalam liang lahat, dia akan mengalami beberapa hal. Setelah mengalami yang namanya fitnah kubur, dia ditanya tentang man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Kemudian dia akan mengalami yang namanya azab kubur atau nikmat kubur, tergantung amalannya. Ahlus sunnati yu'minuna bidzalika khilafan li ahlil bid'ah. Ahlus sunnah beriman dengan itu semua, berbeda halnya dengan ahlul bid'ah. Fayu'minuna bi'adzabil qabri wa na'imih. Ya, di antara ahlul bid'ah yang mengingkari dengan jelas atau dengan tegas tentang azab kubur dan nikmat kubur adalah kaum Mu'tazilah. Mereka tidak beriman dengan azab dan nikmat kubur. Adapun ahlus sunnah beriman dengannya. Yu'minuna bi'adzabil qabri wa na'imih, beriman dengan azab kubur dan nikmatnya. Wa annannasa yuftanuna fi quburihim, dan bahwasanya manusia akan difitnah di kubur-kubur mereka. Ini fitnah kubur terjadinya sebelum azab dan sebelum nikmat. Jadi difitnah dulu, mengalami fitnah kubur, ditanya dulu, kalau bisa menjawab dengan benar, maka dia mendapatkan nikmat. Sebaliknya, jika tidak bisa menjawab, maka akan mendapatkan azab wal iyadu billah. Seperti ujian di dunia, ya, yang lulus ujian mendapatkan, ya, penghargaan, balasan yang baik. Sebaliknya, yang tidak lulus akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Fayuqalu lirrajul, maka akan dikatakan kepada mayit tersebut, man rabbuk, siapa Rabbmu, wa madinuk, apa agamamu, wa man nabiyuk, dan siapakah nabimu. Fayuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya, maka Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan alqawlu thabit, dengan ucapan atau jawaban yang kokoh. Fil hayati dunya, baik ketika di dunia, wa fil akhirah, begitu pula ketika di akhirat. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Kama qala subhanahu, sebagaimana yang Allah tegaskan, Allah firmankan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27. Ini ayat ini berbicara tentang fitnah kubur. Ya. Kita perhatikan baik-baik. Ayat ini berbicara tentang fitnah kubur. Yuthabbitullahu alladhina amanu, Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman. Bilqawli thabiti fil hayati dunya, dengan ucapan yang kokoh di dunia. Wa fil akhirah, dan ketika di akhirat. Ketika di dunia, Allah berikan kepada orang-orang yang beriman hujjah yang kuat. Ya, dalil dan burhan, yang dengannya mereka istiqamah di atas agamanya. Dengan al-qawlu thabit di kehidupan dunia tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan mereka, menghindarkan mereka dari syubhat-syubhat yang bisa menyesatkan. Wa fil akhirah, dan di hari akhirat, Allah juga akan mengokohkan mereka ketika menjawab fitnah kubur. Allah akan kokohkan untuk bisa menjawabnya dengan benar. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, berbeda dengan orang-orang zalim yang semasa hidupnya berbuat zalim, suka menzalimi, baik menzalimi dirinya sendiri atau menzalimi makhluk Allah yang lain, menzalimi dirinya sendiri dengan kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, kebid'ahan, maksiat, ya, atau menzalimi orang lain, mengambil harta hak orang lain, ya, suka mengganggu orang lain, menyakiti orang lain dengan lisan dan tangannya, maka Allah akan sesatkan dia. وَيُدِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Jadi jangan sampai dikira menjawab tiga pertanyaan singkat ini mudah. Man Rabbuk, mungkin ada yang beranggapan mudah, jawabannya gampang, singkat. Kalau ditanya Man Rabbuk, pasti kita bisa jawab Allah. وَمَا دِينُكَ, apa agamamu? Islam. Waman nabiyuk? Muhammad alaihi salatu wassalam. Mungkin kita di dunia mudah, tapi di alam kubur nanti tidak semudah sekarang. Tergantung amalan kita. Walaupun mudah, singkat, tapi kalau dia selama di dunia suka berbuat zalim, Allah akan menyesatkan dia. Allah tidak akan mudahkan dia untuk menjawab pertanyaan yang mudah dan singkat itu. Jadi semuanya kembali kepada amalan. Amalan seorang hamba ketika di dunia. Wa yaf'alu Allahu ma yasha, dan Allah berbuat sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Sehingga ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, jika kita ingin dimudahkan menjawab fitnah kubur dengan jawaban yang tepat, maka hindari kezaliman. Jauhi perbuatan zalim. Baik kedzaliman kepada diri kita sendiri. Apa kedzaliman terhadap diri sendiri? Tidak menjalankan syariat Allah. Ya. Tidak membawa jiwa kita untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengikuti syahwat, mengikuti keinginan jiwa yang mana jiwa itu ammaratun bisu, senantiasa mengajak pada kejelekan. Tidak dikekang jiwanya, tapi malah dituruti segala apa yang dia inginkan, yang diinginkan oleh jiwanya. Maka dia hakikatnya menzalimi dirinya sendiri. Begitu pula berbuat zalim kepada orang lain, berbuat zalim pada istri, kepada anak, kepada keluarga. Seperti apa bentuk kezaliman kepada keluarga sendiri? Padahal tidak ada orang yang tidak cinta, tidak sayang pada keluarganya. Di antaranya dengan tidak mengajarkan adab-adab syar'i kepada keluarga. Tidak mengajarkan ilmu agama yang dibutuhkan oleh anak dan istrinya. Membiarkan anak dan istrinya bergelimang dalam kemungkaran. Padahal diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Ya. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala, fal mu'minu yaqul, maka seorang mukmin akan bisa menjawab, Rabbi Allah, man rabbuk, siapa rabbmu, Rabbi Allah, rabbku adalah Allah, wa madinuk, apa agamamu, al-islamu dini, Islam agamaku, wa man nabiyuk, dan siapa nabimu, wa muhammadun nabiyyi alaih salatu wassalam, wa ammal murtabul kafiru, adapun orang yang ragu selama di dunia ini, orang kafir, bisa jadi KTP-nya Islam, tapi dia ragu, ya, ragu dengan keislamannya, ragu dengan keimanannya. Ketika disampaikan ayat-ayat Al-Quran, dia berpaling darinya. Ketika disampaikan hadis-hadis Rasul, dia tidak mau beriman dengannya. Ini orang yang ragu, ya, ragu tentang kebenaran dinul Islam. Maka ketika ditanya di alam kubur, dia akan mengatakan, hah, la adri. Ini ungkapan seorang yang tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Hah, aku tidak tahu. Al-munafik wal-kafir. Baik orang munafik maupun orang kafir sama. Jawabannya demikian. Ya. Hah, la adri. Al-munafik alladhi adharul islama wa huwa kafir. Orang yang munafik adalah orang yang menampakkan Islam secara zahirnya, hakikatnya dia kafir. Wal kafirus sharih, Begitu pula orang kafir yang jelas-jelas kafir, orang Yahudi, Nasara, Hindu, Buddha, dan yang selainnya. Fayaquluha, maka dia akan mengatakan, lah la adri sami'atun nas yaquluna syai'an faqultuh. Aku tidak tahu, aku hanya mendengar manusia berbicara sesuatu, aku mengikutinya. Fayudrab bimirzabatin min hadid. Jadi, barang siapa yang tidak bisa menjawab pertanyaan ini, fitnah kubur ini dengan benar, akan dipukul dia dengan mirzabah. Itu palu atau godam yang sangat besar, yang terbuat dari besi. Fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai'in illal insan. Maka dia akan berteriak menjerit sekeras-kerasnya yang didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Karena saking keras dan dahsyatnya pukulan tersebut, walau sami'al insanu lasa'iqa, kalau seandainya teriakan penghuni kubur yang dipukul dengan mirzabah tadi bisa didengar, maka niscaya manusia yang mendengarnya akan jatuh pingsan. Qala rahimahullah, thumma taqumul qiyamatul kubra ba'da hadhil fitnah. يبقى الإنسان إما في نعيم وإما في عذاب فالمؤمن في نعيم تنقل روحه إلى الجنة والكافر تنقل روحه إلى النار كما قال سبحانه في أهل النار من آل فرعون. Kemudian setelah itu تقوم القيامة الكبرى والله أعلم. Di sini disebutkan kemudian tegaklah kiamat kubra setelah fitnah ini. Mungkin yang dimaksud adalah na'im wa'adabul qabr. Kemudian berlakulah nikmat dan adab kubur setelah fitnah ini. Yaitu setelah fitnah kubur, maka akan terjadi adab atau nikmat kubur. Ya baqal insan imma fi na'imin wa imma fi adab. Seorang manusia akan mengalami nikmat atau mengalami adab. Fal mu'min fi na'im. Adapun seorang mukmin akan mendapatkan nikmat. Tungqalu ruhuhu ilal jannah. Ruhnya akan dibawa ke al-jannah. Wal kafiru tungqalu ruhuhu ilal nar. Adapun seorang kafir, ruhnya akan dibawa ke neraka. Kama qala subhanahu fi ahlin nari min ali fir'aun. Sebagaimana yang Allah beritakan tentang penghuni neraka dari keluarga Fir'aun. Itu dari bala tentara pengikut Fir'aun. An-naru yu'radun 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka ditampakkan kepada mereka, atau mereka ditampakkan ke an-nar, dihadapkan kepada an-nar ghuduwan wa 'ashiyya, pagi dan petang. Ini kapan terjadinya? Di alam kubur. Setelah fitnah kubur, ya, tidak bisa menjawab dengan benar, maka ini yang berikutnya terjadi pada mereka, pada pengikut Fir'aun. Yaitu neraka, mereka dihadapkan kepada neraka pagi dan petang. Wa yauma taqumus sa'atu, dan ketika tegak hari kiamat, yaitu pada hari kebangkitan, dikatakan kepada mereka, adkhilu ala Fir'auna ashaddal adab. Masukkanlah bala tentara Fir'aun ke adab yang keras, ke adab yang sekeras-kerasnya. Fataqumul qiyamatul kubra. Lah, barulah terjadi kiamat kubra. Wa yaqumun nasu min quburihim hufatan uratan ghurlan. Maka berdirilah manusia dari, atau bangkitlah manusia dari kubur-kubur mereka dalam keadaan hufah. Apa itu hufah? Itu tidak beralas kaki. Uratan, tidak memakai baju. Ghurlan, tidak dalam keadaan berkhitan. Itu belum dikhitan. Yaruddullahu ilaihim ajsamahum wa yub'atsun. Allah akan, atau ruh-ruh mereka akan dikembalikan ke jasad-jasad mereka, dan mereka akan dibangkitkan. Kama khalaqahum hufatan. Mereka dibangkitkan dalam keadaan seperti itu, sebagaimana Allah menciptakan mereka pertama kali dalam keadaan hufatan. Aila ni'ala lahum. Tidak ada alas kaki. tidak memakai alas kaki, uratan la kiswata alaihim, dalam keadaan urah, yaitu tidak ada baju yang mereka pakai, ghurlan ghaira makhtunin, ghurlan maknanya tidak dikhitan, yaqumuna li rabbil alamin, mereka akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih, ya, bahwasanya memang manusia di hari kiamat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan hufah, urah, dan ghurlan. Di sana ada riwayat yang menyebutkan siapa di kalangan para makhluk ketika itu yang dipakaikan baju pertama kali kepadanya adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi di antara para makhluk yang dibangkitkan dalam keadaan seperti itu, ya, tidak berbaju, tidak berkhitan dan sebagainya itu, yang dipakaikan baju kepadanya yang pertama kali dari kalangan makhluk adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang sahih dikeluarkan al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Qala rahimahullahu ta'ala yaqumuna li rabbil alamin, mereka menghadap kepada Allah, berdiri menghadap kepada Allah Rabbul Alamin, wa yuhasibullahul khalaiq jalla wa ala wa tunsabul mawazin, Allah akan menghitung amalan seluruh makhluk dan akan ditegakkan timbangan-timbangan. Al-mawazin bentuk jamak dari al-mizan, timbangan. Tunsab ay ditegakkan. Wa tuzanu fiha a'malul ibad. Maka ketika itu amalan-amalan hamba, para hamba akan ditimbang. Faman tsaqulat mawazinuhu fahuwa as-sa'id. Barang siapa yang timbangan amalan kebaikannya berat, lebih berat, maka dialah as-sa'id, yang berbahagia ketika itu. Wa man khaffat mawazinuhu fahuwal halik. Fahuwal halik. Barang siapa yang timbangan amalan kebaikannya khaffat, ringan, lebih berat kejelekannya, fahuwal halik. Maka dia adalah orang yang binasa. Waliyadu billah. Wa tunsyarus suhuf. Catatan-catatan amalan akan disebarkan. Wa tuza'u bainahum, dan akan dibagikan kepada mereka. Fa akhidun kitabahu biyaminih, ada yang mengambil kitabnya dengan tangan kanannya. Wa akhidun kitabahu bishimalih, ada yang mengambil kitab catatan amalannya dengan tangan kiri. Au min wara'i dhahrih, ada yang mengambilnya dengan atau dari arah punggungnya, dari belakang. Kama bayyana fil Qur'an, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Qala rahimallah wa ammal kuffaru fala yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayyi'atuhu. Adapun orang-orang kafir, maka tidak akan dihisab sebagaimana hisabnya orang-orang mukmin yang ditimbang kebaikan dan kejelekannya. Kenapa demikian? Kenapa orang-orang kafir tidak ditimbang kebaikan dan kejelekannya? Li'annahum laisa lahum hasanatun, karena mereka sudah tidak memiliki lagi kebaikan di akhirat. Ketika membuka catatan amalan kebaikannya, mereka akan mendapati catatan amalan itu putih bersih. Tidak ada catatan amalan kebaikan, karena kebaikannya seluruhnya telah dibalas Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, ketika mereka hidup di dunia. Naam. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Inna Allah la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah." Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seorang mukmin satupun kebaikan yang dia kerjakan. Ini enaknya jadi orang yang beriman. Ya. Enaknya jadi orang mukmin. Allah tidak akan menzalimi seorang mukmin terkait kebaikan yang dia kerjakan. Satu kebaikan yang dia kerjakan. Satu kebaikan yang dia kerjakan, yu'ta biha fid dunya, diberikan balasan di dunia, wa yujza biha fil akhirah, dan akan diberikan pahala atau balasan yang sempurna di akhirat nanti. Apa bentuk balasan yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin di dunia? Yaitu sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat, "Man 'amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal amalan saleh, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia seorang mukmin beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, balasannya kata Allah, kami akan berikan dia kehidupan yang baik di dunia. Ini balasan yang Allah segerakan di dunia bagi orang-orang mukmin. Balasan kebaikan yang mereka lakukan Allah segerakan di dunia. Walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun, dan akan Allah sempurnakan pahala mereka dengan pahala atau balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, yaitu di akhirat. Jadi balasan kebaikan bagi seorang mukmin dua kali, di dunia dan di akhirat. Berbeda dengan orang kafir, kalau melakukan kebaikan hanya dibalas di dunia dan tidak ada pahala di akhirat. Dan al-hayah at-tayyibah bagi seorang mukmin itu bukan berarti dengan kemewahan duniawi atau yang semisalnya. Yang Allah sebutkan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan dia kehidupan yang thayyibah, yang baik. Itu bukan berarti dengan kemewahan harta duniawi. Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghina nafs. Sebagaimana yang Rasulullah tegaskan dalam sebuah hadis. Bukanlah kekayaan itu adalah banyaknya harta benda, walakinnal ghina ghina nafs. Akan tapi kekayaan yang hakiki adalah rasa cukup yang ada di dalam jiwa. Rasa cukup dengan apa yang Allah berikan padanya. Orang kaya, yang paling kaya di dunia ini, kalau tidak diberikan rasa cukup, rasa qanaah di dalam hatinya, dia akan terus merasa tersiksa. Walaupun harta bendanya sudah melimpah, mungkin dia orang yang paling kaya di muka bumi, tapi kalau tidak diberikan rasa qanaah, rasa cukup, dia akan terus tersiksa. Ya, ingin menambah, menambah, dan menambah. Ya. Berbeda dengan seorang mukmin yang Allah berikan dia kekayaan jiwa, rasa cukup, rasa qanaah, walaupun materi yang dia miliki sedikit, lapang dia. Kehidupannya tenang, penuh dengan ketentraman. Ya. Demikian. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, li'annahum laysa lahum hasanatun la hasanati lahum, karena orang-orang kafir tidak lagi memiliki kebaikan, tidak ada kebaikan pada mereka. Oh ya, lanjutan dari hadis yang tadi, Inna Allah la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seorang mukmin, satu kebaikan akan diberikan pahalanya, balasannya di dunia dan disempurnakan pahalanya di akhirat. Wa ammal kafiru fayut'am bihasanati ma 'amila biha lillahi fid dunya hatta idza afdha ila al akhirah lam takun lahu hasanatun yujza biha. Adapun orang kafir akan diberikan makan, diberikan rizki, ya, kenikmatan dunia dengan sebab kebaikan yang mereka kerjakan lillah, karena Allah. Jangan dikira orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro ketika beramal itu tidak ikhlas karena Allah. Mungkin ada di antara mereka yang beramal ikhlas karena Allah, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena mencari pujian, kedudukan, dan sebagainya. Ikhlas karena Allah. Tapi tetap saja mereka, amalan mereka tidak akan diterima. Karena mereka kafir. Ya? Karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga walaupun amalannya ikhlas, tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, disebutkan bahwasanya syarat diterimanya amalan ada dua. Yang pertama ikhlas, dan itu tidak cukup, harus disertai dengan syarat yang kedua, yaitu mutaba'atul rasul, mengikuti syariat Rasulullah SAW. Kalau sekedar ikhlas, orang-orang Yahudi, Nasara mungkin banyak yang ikhlas ketika beramal, tapi tidak akan diterima amalannya itu sampai mereka masuk ke dalam Islam. Ya, selama mereka kafir, tidak mau masuk Islam, walaupun mereka ikhlas ketika beramal karena Allah, amalannya tidak akan diterima. Dan balasan bagi amalan kebaikan yang mereka lakukan disegerakan Allah di dunia berupa rizki, harta benda, kesehatan, dan sebagainya. Hatta idza afdha ilal akhirah, sampai ketika mereka berada pada negeri akhirat, lam takun lahu hasanatun yujza biha, mereka tidak lagi mendapati atau memiliki kebaikan yang diberikan pahala atasnya. Nah, demikian kondisi orang-orang kafir. Nasallallahu salamata wal afiyah. Qala rahimahullah, walakin tuhsa alaihim a'maluhum. Jadi orang kafir seperti ini kondisinya, tidak lagi memiliki kebaikan. Akan tetapi amalan kejelekannya tetap dihitung. Dirinci, ya. Fayuqirruna biha, mereka akan mengakui amalan-amalan dosa yang telah mereka kerjakan selama di dunia. Wayjazawna biha, dan mereka dibalas dengannya. Yani yusaquna ilan nar, mereka akan dibawa dan digiring ke neraka. Tuhsa alaihim a'maluhum wayaktarifuna biha, mereka akan dihitung amalan-amalannya. Amalan-amalan mereka akan dihitung, wa ya'tarifuna biha, dan mereka akan mengakuinya. Wa yuqarra'una biha, dan mereka akan dicaci, dicela dengan sebab amalan tersebut. Jadi disebutkan dulu ketika di dunia kamu melakukan ini, itu, ya, dirinci satu persatu amalan dosa yang mereka lakukan, mereka disuruh untuk mengakuinya, dipaksa untuk mengakuinya, dan mereka dicela, dicaci karena perbuatan dosa tersebut. Dan ini adalah azab, ya. Belum masuk ke neraka sudah dapat azab yang seperti ini. Ini sebagaimana yang ditegaskan dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man nuqisha al-hisaba 'udzib." Barang siapa yang diniqash, yaitu nuqisha dalam bahasa Arab maknanya adalah didebat atau dibicarakan. Masdarnya al-munaqashah. Dalam hadis ini makna al-munaqashah sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Yasin Al-Adani rahimahullah, al-munaqashah al-bahthu 'an daqiqish shay' wa jalilih. Munaqashah, jadi ketika seorang hamba mengalami hisab, perhitungan amalan, kalau dia yang mengalami yang namanya munaqashah, ay munaqashatul amal, amalan-amalan yang dimunaqasyah, maksudnya adalah al-bahthu an daqiqi syai' wa jalilih, akan disebutkan satu persatu secara rinci, baik amalan yang besar maupun yang terkecil, ya, terkecil sekalipun akan disebutkan. Fayuhasabu wa yutalabu bihadhan ni'am allati a'taha Allahu iyyaha, dia akan dihitung, dituntut pertanggungjawabannya atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mulut, nikmat kesehatan anggota badan, nikmat harta benda walaupun hanya satu perak, akan ditanya nikmat itu, tanggung jawabnya. Dia dapat dari mana, dia infakkan kemana, akan ditanya. Ya, ini kondisi orang yang di munaqasyah atau yang mengalami munaqasyah ketika perhitungan amalan. Jadi rinci, betul-betul rinci. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan man nuqisyal hisab udzib, barang siapa yang mengalami munaqasyah ketika perhitungan amalan, dia sedang diadab. Hakikatnya dia mendapatkan adab. Ya. Bayangkan disuruh mempertanggungjawabkan satu persatu, ya, setiap nikmat yang dia dapatkan sekecil apapun dimintai pertanggungjawabannya. Nikmat mata, ya, hari ini, detik ini kamu pakai apa? Kenapa tidak kamu pakai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kamu pakai untuk maksiat kepada Allah dan seterusnya? Nikmat telinga, seterusnya demikian, satu persatu nikmat dirinci. Sehingga dia akan merasakan adab yang sangat pedih. Faqalat Aisyah, maka Aisyah ketika mendengar Rasulullah bersabda demikian, beliau bertanya, ya Rasulullah, awalaisallah yaqul, bukankah Allah telah berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka mereka akan mendapatkan hisab yang ringan. Ini dalam surat Al-Insyiqaq, ayat yang ke-8. Maksudnya, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, bukankah di sana ada hisab yang ringan? Maka Rasulullah menjawab, innama dzalikal ard. Hisab yang ringan itu namanya al-ard. Ya. Walakin man nuqishal hisaba yahlik. Akan tapi yang mengalami munaqasyah ketika perhitungan amalan, dia pasti binasa. Ya. Jadi yang disebut dengan hisab yasir, perhitungan yang ringan, itu disebut dengan al-ard. Apa itu al-arad? Dijelaskan oleh Syekhuna Yasin rahimahullah, walakinna hisaballahi li'abdil mu'min yawmal qiyamah laisa ala hadzal wajh, yaitu hisab atau perhitungan yang akan dialami oleh seorang mukmin. Dia tidak akan mengalami yang namanya munaqasyah. In bal innahu mujarradu faslin min Allah ta'ala idza qarrarahu bi dhunubihi wa qarra wa'tarafa qala satartuha 'alayka. Yang akan dialami oleh seorang mukmin, seorang hamba mukmin, hanya sekedar faslun minallah, keputusan dan ketetapan dari Allah. Allah sebutkan, ya, beberapa amalan yang dia kerjakan di dunia, dosa yang dia kerjakan Allah sebutkan. Kemudian jika dia mengakuinya, mengakui dosa tersebut, ya, dan menyadarinya, maka Allah akan berfirman kepadanya, satartuha alaik, aku akan menutup dosamu bagimu. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menghisab seorang mukmin, Allah akan yudni anhu abdahul mukmin, Allah akan mendekat. Ya, berbeda dengan ketika menghisab orang kafir. Orang kafir itu akan dihisab di hadapan orang banyak, disaksikan oleh orang banyak, sehingga aib-aibnya terbongkar semuanya. Ya. Tidak bisa dibayangkan betapa malunya. Semua dosanya dibongkar Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Ya. Adapun seorang mukmin berbeda. Allah akan mendekat kepadanya, wa yada' alaihi kanafah, dan Allah akan menutupi dengan hijabnya. Allah akan tutupi orang mukmin tadi sehingga tidak bisa dilihat ataupun didengar percakapan yang terjadi itu, tidak bisa didengar oleh makhluk yang lain. Wa yuhasibu fima bainahu wa bainah. Allah akan menghitung amalan dia. Ya. Hanya antara dia dan Allah saja. Yang lain tidak ada yang mendengarnya. wa yuqarriruhu bidzunubihi. Kemudian dia mengakui dosa-dosanya. Fayaqul alam taf'al kadza yauma kadza. Bentuk hisabnya seperti ini. Allah akan berfirman dan bertanya kepadanya, alam taf'al kadza yauma kadza? Bukankah engkau melakukan amalan ini di hari ini? Alam taf'al kadza yauma kadza? Bukankah engkau telah melakukan amalan ini di hari ini? Hatta idza qarrarahu bidzunubihi, sampai ketika hamba mukmin tadi mengakui dosa-dosanya tadi, wa aiqana annahu qad halak, dan dia telah yakin betul bahwasanya dia pasti binasa. Qala lahu, Allah akan berfirman padanya, satartuha 'alaika fid dunya, aku telah menutupi dosamu ini ketika di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku mengampuni bagimu di hari ini. Ya. Jadi ini di antara bentuk keutamaan ya menutupi dosa. Artinya ketika seorang hamba melakukan dosa dan Allah tutupi dosa itu, jangan dia sebar-sebarkan. Jangan dia cerita-ceritakan, ya. Dikhawatirkan dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Ya. Ini semena dengan hadis Rasulullah, ya. Di mana beliau bersabda, "Kullu ummati mu'afan illa mujahirin." Seluruh umatku itu, ya, kaum mukminin, setiap umatku akan diberikan ampunan dan maaf dari Allah. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang berterang-terangan di dalam melakukan maksiat, melakukan dosa secara terang-terangan, tidak akan diampuni. Begitu pula yang dia menceritakan, ya, menceritakan dosanya, ya, kepada orang lain, maka dia tidak akan diampuni, wal'iyadzu billah. Demikian kondisi yang terjadi, yang dialami oleh orang mukmin dan orang kafir ketika hari perhitungan amalan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yuqarra'una biha. Seorang mukmin atau orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir akan dicaci dan dicela dengan amalan-amalan kejelekan yang dilakukannya. Summa yusaquna ilan nar, kemudian mereka akan digiring ke neraka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah yang Allah firmankan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dan orang-orang kafir akan digiring ke neraka jahannam zumara. Itu berkelompok-kelompok. Jadi tidak langsung dimasukkan semuanya, tapi berkelompok-kelompok. Satu rombongan kemudian menyusul rombongan yang berikutnya. Yang ini diabadikan Allah di dalam satu surat khusus yang bernama surat Az-Zumar. Az-Zumar bentuk jamak dari Zumrah. Zumrah itu satu kelompok, satu rombongan. Kalau Zumar adalah berkelompok-kelompok dan berombongan-rombongan. Ini menceritakan tentang Ahlul Jannah dan Ahlul Nar. Mereka tidak akan dimasukkan sekaligus, tapi dimasukkan berkelompok-kelompok. Zumrah ba'da zumrah. Satu kelompok dimasukkan ya setelah kelompok yang sebelumnya. Nas'alullah al-afiyah bi'amalihim al-khabithah wa kufrihim billah. Ini semua mereka dapatkan karena sebab amalan mereka yang jelek dan kekufuran mereka kepada Allah Azza wa Jal. Sebaliknya, amma ahlul jannati fayusaquna ilal jannati mukramina wafdan zumaran. Adapun ahlul jannah, penghuni jannah, mereka akan digiring ke jannah, dimasukkan ke dalam al-jannah mukramin, dalam keadaan dimuliakan. Wafdan zumaran, sama juga, berkelompok-kelompok dan berombongan-rombongan. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam surat yang sama. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan dimasukkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka ke dalam al-jannah zumara, berkelompok-kelompok. Ya. Ba'da khalasihim minal mawqif. Ini terjadi setelah mereka selesai dari mawqif, yaitu padang mahsyar. Wa ba'da mururihim 'ala as-sirat, setelah mereka melewati as-sirat. Wa ba'da khalasihim minal arasah allati yuqafuna 'alayha yusaquna ilal jannah. Setelah mereka selesai dari arasah, yaitu arasatul qiyamah, yang mereka diberdirikan padanya, yusaquna ilal jannah, mereka dibawa masuk ke dalam al-jannah wafdan, kullun yasilu manzilahu. Ya, secara berkelompok-kelompok, dan setiap penghuni jannah akan bisa sampai kepada tempat tinggalnya. Wa huwa a'lamu bihi min manzilihi minad dunya. Dan penghuni jannah lebih tahu tentang tempat tinggalnya di surga, dia lebih tahu dibandingkan tempat tinggalnya yang di dunia. Jadi jangan sampai ada yang mengira penghuni jannah akan kesasar atau tersesat atau tidak tahu mana rumahnya, mana tempat tinggalnya. Lah, semuanya lebih mengenal tempat tinggalnya di jannah, ya, dibandingkan tempat tinggalnya atau rumahnya di dunia. Jadi enggak akan kebingungan. Wa yaqsuduna manazilahum allati a'addaha Allahu lahum ba'da intihaihim minal arasah. Mereka ahlul jannah akan menuju tempat-tempat tinggal mereka yang telah Allah siapkan bagi mereka setelah mereka keluar atau selesai dari arasah. Allati sayati dzikruha insyaallah. Arasah yang akan datang penjelasannya secara lebih rinci lagi insyaallah ta'ala. Naktafi bihadal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan mendatang biidznillah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.